الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بركات الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي رحمه الله pada contoh berikutnya di dalam macam-macam ibadah. Beliau menegaskan wa dalilul istighatsati qawluhu ta'ala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Al-Anfal ayat 9. Dalil mengenai al-istighatsah, al-istighatsah ikhwani afidhakumullah adalah talabul ghauth, meminta pertolongan. وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. Untuk diselamatkan dari penderitaan dan kebinasaan. Ini arti daripada al-istighatsah. Mungkin di antara kita sedikit bertanya, kalau gitu apa perbedaan antara al-isti'anah dengan al-istighatsah? Kedua-duanya dengan arti yang sama. Isti'anah meminta pertolongan, begitu juga istighatsah meminta pertolongan. Jawabannya ikhwani afidhakumullah, perbedaannya itu terletak pada momen, pada kondisi. Kalau istighatsah itu terjadi khusus ketika keadaan amat sangat sulit dan sukar, ini istighatsah. Adapun isti'anah, ini maknanya lebih umum. Bisa meminta pertolongan dalam kondisi sulit ataupun senang. Kondisi bahaya ataupun tidak. Baik di dalam perkara dunia, keuangan, rezeki, pekerjaan, kehidupan sehari-hari, profesi, dimudahkan di dalam sandang, pangan, papan, rumah dia tempat tinggal, mendapatkan kendaraan, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara dunia dan juga dalam perkara akhirat. Isti'anah ini sifatnya umum dan luas. Begitu pula diperbolehkan kita beristi'anah dengan menggunakan amal ibadah perantaranya seperti sabar dan sholat. Ini isti'anah. Jadi kondisi isti'anah ini lebih lebar. Adapun istighatsah memang meminta pertolongan tapi pada kondisi tertentu yang begitu dahsyat. kondisi begitu membahayakan, kondisi begitu sukar dan sulit ini namanya istighosah. Sebagaimana ketika Nabi alaihi salatu wassalam pada peperangan pertama, yaitu peperangan Badr, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di wilayah Badr dan melihat jumlah musuh melebihi dari 1000 orang dan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma 319, kata Umar ibn al-Khattab yang meriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Pasukan kaum muslimin cuma 319, musuh ada 1000 orang. Sama sekali enggak imbang. 1:3. Dan mereka ini pertempuran pertama. Bukan ke-10, bukan ke-11. Yang namanya mulai dari awal itu tidak semudah berikut dan berikutnya, berat. Artinya dari sisi jumlah tidak sepadan. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam ketika melihat jumlah kaum musyrikin yang begitu banyak, beliau masuk ke dalam kemahnya. فَدَخَلَ عَرِيشَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْكِبْلَةِ. Beliau menghadap kepada kiblat, رَافِعًا يَدَيْهِ, beliau angkat kedua tangannya. Beristighosah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta pertolongan. اللهم أنجز لي ما وعدتني. Ya Allah, tunaikan janjimu kepadaku untuk memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di peperangan Badr. Berikan janjimu ya Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jumlah yang begitu besar musuh. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabati min ahli al-ard la tu'bad fil ard. Kalau seandainya kaum muslimin, para sahabatku ini musnah ahlul islam di peperangan ini, engkau tidak diibadahi di muka bumi. Tidak ada seorang muslim pun. Kalau seandainya pasukanku ini kalah, pasukanku ini musnah, pasukanku ini wafat dan mati, tidak ada satupun yang bersujud kepadamu ya Allah. Ya Nabi Allah, kafaka munasyadat. Wahai Rasulullah, sudah cukup doamu, sudah cukup permintaanmu, sudah cukup istighosahmu. Kemudian Abu Bakar berusaha menenangkan sahabatnya, menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menenangkan Nabi Allah. Cukup doamu, munajatmu, istighosahmu. Innahu sayunjizulak. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan keinginanmu, permohonanmu, doamu yang telah dijanjikan kepada engkau. Maka pada saat itulah turun surat Al-Anfal, ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Di saat engkau memohon pertolongan kepada Tuhanmu untuk dimenangkan atas kaum musyrikin, fastajaba lakum, dan diberikan doanya, diperkenankan bagimu, diijabai, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku akan turunkan, aku akan kirim dengan 1000 di antara para malaikat yang mereka datang bertubi-tubi, berturut-turut. Allah subhanahu wa ta'ala berikan janjinya untuk memberikan kemenangan, bantuan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan prajurit Allah subhanahu wa ta'ala dari langit. Bahkan di antara para sahabat ada yang bernama Abu Dawud Al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Abu Dawud Al-Mazini, inni la atba'u rajulan minal musyrikin la adribuhu. Sungguh pada peperangan Badar aku sudah mengintai seorang musyrikin. Aku ingin bunuh dia. Aku ikuti pergerakannya supaya aku dekat dan aku ingin bunuh dia. Idh waqa'a ra'sahu qabla an yasil ilayhi sayfi. Kata Abu Dawud Al-Mazin. Tiba-tiba kepala orang musyrik itu pun jatuh. Terputus dari badannya sebelum pedangku ini menyentuh leher. Kepala orang musyrik itu jatuh sebelum pedangku ini menyentuh lehernya. Fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi. Maka aku tahu pada saat itu ada orang yang membunuhnya selain aku. Dan aku tidak tahu siapa dia. Para malaikat 1000 orang mereka datang. Untuk memberikan pertolongan dari istighosahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wassalam melihat seorang pemuda begitu tampan, lihai di dalam peperangan Badar. Dengan pecutnya dia bisa membunuh kepala-kepala kaum musyrikin yang datang dari kota Makkah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hada Jibril, orang ini Jibril. Akhadha bi ra'si farasihi alaihi adawatul haq, yang dia menaiki kudanya sambil membawa alat-alat perang yang diletakkan di leher kuda tersebut. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah memberikan kemenangan kepada kalian di peperangan Badr, padahal pada saat itu kalian dalam keadaan lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighatsah. Ini sekali lagi perbedaan antara istighatsah dengan isti'anah. Mudah-mudahan ini jelas di antara ikhwan. Kalau isti'anah maknanya begitu luas. Keadaan sulit ataupun senang. Tapi kalau istighatsah momennya khusus. Dalam kondisi sukar, seseorang meminta untuk diberikan pertolongan. Dan istighasah ini sekali lagi terbagi menjadi 4 macam. Istighasah terbagi menjadi 4 macam. Afwan Saud, suara jelas ini? Bagus, Zat. Ini memang nah. Dah bagus, clear. Baik. Baik. Macam yang pertama, ikhwani afidhakumullah, adalah al-istighasatu billah. Beristighasah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan amalan yang paling mulia. Karena ini merupakan kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Jika mereka ditimpa sebuah kesulitan, mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena istighatha ini merupakan ibadah. Dan ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan jalan keluar dari kesulitan yang dia miliki. Nah, kemudian yang kedua, al-istighasatu bil-amwat, istighasah kepada mayit, istighasah kepada kubur, awil ahya ghairil hadirin, atau beristighasah kepada orang yang hidup dan dia tidak ada. Orangnya hidup tapi tidak ada. Contoh, seperti beristighasah kepada malaikat. Malaikat tidak bisa kita pandang, tidak bisa kita lihat, tidak ada. Dan mereka hidup, tapi tidak nampak. Ghairil qadirin, atau beristighasah kepada manusia, ada tampak di hadapan kita, tapi dia tidak mampu. Karena perkara-perkaranya ini tidak dimiliki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dihukumi syirik, sebagaimana yang macam-macam yang telah lalu. Karena mereka tidak meminta pertolongan kepada mayit, kubur, para wali atau yang hidup dan tidak nampak seperti malaikat, seperti jin, syaitan, apalagi, atau manusia yang hadir, tapi perkara-perkaranya sifatnya gaib, atau perkara yang tidak dimampui atau tidak dimiliki melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini dihukumi syirik karena mereka tidak akan meminta pertolongan tersebut melainkan mereka sudah meyakini makhluk-makhluk itu memiliki kekuatan di dalam alam semesta untuk mampu memberikan. Artinya makhluk itu berhak untuk bertindak di muka bumi. Maka dia sama dengan memberikan hak rububiyah kepada makhluk tersebut. Dan ini merupakan hakikatus syirk, hakikatnya syirik. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Naml ayat 62, amma yujibul mutarra idha da'a. Siapa yang memperkenankan, yang akan mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan? Wa yaksifu su' dan menghilangkan kesusahan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard dan menjadikan kalian manusia sebagai pemimpin di muka bumi. A'ilahum ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah, bersama Allah, tandingan di sisi Allah? Qalila ma tadhakkarun, sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Maka tidak ada perkara-perkara yang gaib yang mampu untuk bertindak di dalam alam semesta ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang beristighasah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada makhluk-makhluk tersebut, dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan di atas, dihukumi syirik. Sekarang pertanyaan kepada antum semuanya, antum jawab. Pada hari kiamat, umat manusia mereka beristighasah. Karena pada hari kiamat matahari dalam sebuah hadis yang sahih tadnu ala ru'usil khalaik ala masafati mil, matahari itu mendekat di atas kepala manusia sejauh 1 mil. Mereka akan mengeluarkan keringat, ada yang keringatnya sampai ke telapak kaki, ada yang keringatnya sampai ke tumit, ada yang keringatnya sampai ke busur, ada yang keringatnya sampai menenggelamkan diri. Artinya umat manusia butuh pertolongan. Dahsyatnya barzah, dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya mahsyar. Kemudian mereka beristighasah, umat manusia ini, kepada Adam alaihi salam, meminta pertolongan untuk diselamatkan mereka, untuk dibukakan pintu surga. Kemudian setelah itu beristighasah kepada Nabi Nuh. Kemudian setelah itu beristighasah kepada Nabi Ibrahim. Setelah itu beristighasah kepada Nabi Isa. Baru setelah itu yang terakhir beristighasah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Padahal pada poin yang kedua kita tidak diperbolehkan untuk beristighasah kepada mayit atau orang yang hidup dan dia tidak mampu. Dan beristighasah kepada mayit adalah syirik. Ini bagaimana jawabannya, ikhwan? Nah, soalan apa? Faham, Ustaz. Bisa difahami soalan, ha? Faham. Nah, apa jawaban? Siapa yang bisa menjawab? Hai, kawan. Di akhirat, mulut kita sama para nabi itu. Nah. Kenapa? Maksudnya di waktu mereka minta tolong ke para nabi itu, ketika itu para nabi itu ada di hadapan mereka, hidup di hadapan mereka, maksudnya telah dibangkitkan. Nah, mereka setelah dibangkitkan, mereka semuanya hidup. Nah, artinya mereka dahulu hidup, kemudian wafat, meninggal, kemudian mereka dihidupkan kembali. Nah, sehingga mereka beristighasah bil hayy, dengan orang yang hidup hadir di hadapan mereka dan mampu, dan nabi-nabi tersebut mendengar. Maka kisah pada hari kiamat bukan merupakan dalil yang dipakai oleh ahlul bid'ah di dalam bolehnya beristighasah kepada mayit. Karena para anbiya pada saat itu hidup. Nah, ini macam yang kedua. Kemudian macam yang ketiga, ikhwani afirahumullah, al-istighasatu bil-ahya al-alimin al-qadirin al-ighasa. Yaitu meminta pertolongan kepada manusia yang hidup dan dia mengetahui dan dia mampu untuk memberikan pertolongan, maka ini hukumnya boleh sebagaimana di dalam macam al-istiyah. Dan ini sebagaimana yang terdapat pada kisahnya Musa alaihi salam di dalam surat Al-Qasas ayat 15. Fastaghathahu allazi min syi'atihi. Maka orang dari golongannya Musa, yaitu seorang dari kalangan Bani Israel, meminta kepada Musa untuk diselamatkan dengan menggunakan lafaz istighatsah di sini. Fastaghathahu. Bani Israel tersebut meminta beristighatsah, artinya meminta pertolongan kepada Musa untuk diselamatkan dari lawannya atau musuhnya yang ingin mengganggu dan memberikan mara bahaya kepada orang tersebut. Karena ini dari golongannya Musa, dari kabilahnya Musa, dari Bani Israel. Fawakazahu Musa, faqadahlih. Musa pun meninju orang tersebut. Dipukul oleh Musa, dan matilah musuh itu. Nah, maka Bani Israel meminta pertolongan kepada Musa. Dari dalam Al-Quran disebutkan dengan lafaz istighatsah. Maka ini yang bukan. Kemudian macam yang keempat, yaitu al-istighatsatu bihayyin ghairi qadir. Meminta pertolongan istighatsah kepada seorang yang hidup tapi dia tidak mampu. Dan dia tidak meyakini bahwasanya manusia tersebut memiliki kekuatan tersembunyi. Artinya dia sama seperti saya. Tapi dia meminta pertolongan kepada seorang makhluk yang dia tidak bisa. Dia lemah. Sebagaimana orang yang meminta pertolongan kepada seorang laki-laki yang buntung tangannya atau enggak punya kaki dan orang itu tenggelam. Orang tenggelam minta pertolongan kepada seorang laki-laki yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Nah, maka ini tindakan sia-sia. Bisa diartikan juga ejekan kepada orang yang dimintai. Atau meminta tolong kepada seorang yang buta. Dia yakin, dia tahu orang buta itu nggak bisa menolong dirinya. Maka ini perbuatan yang sia-sia. Karena kenapa dia tidak meyakini orang buta tersebut memiliki kekuatan tersembunyi. Sebagaimana yang dimiliki oleh golongan yang kedua tadi. Nah, maka ini dihukumi sebagai tindakan yang sia-sia. Dan dihukumi sebagai lelucon atau bahkan ejekan kepada orang yang dimintai pertolongan. Nah, jadi sekali lagi ikhwani afiwakumullah, bahwasanya istighatsah ini ibadah. Nah, meminta pertolongan di perkara-perkara yang sukar hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara-perkara yang manusia tidak mampu. Nah, karena pada zaman sekarang ini banyak di antara masyarakat kita. Mereka beristighosah kepada laut. Mereka beristighosah kepada sungai. Mereka beristighosah kepada pohon. Mereka beristighosah kepada batu dan lain sebagainya. Ketika ditimpa sebuah musibah, gempa bumi, kemudian muncullah ombak, terjadinya tsunami, membuat banyak orang-orang yang tinggal di tepi pantai tersebut wafat. Mungkin dalam bilangan ribuan manusia mereka mati. Ini musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Setelah selesai, rumah-rumah mereka hancur. Yang mestinya mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka malah datang dengan membawa hewan ternaknya. Ada yang membawa kambing, ada yang membawa ayam, ada yang membawa kepala lembu atau kepala banteng, kepala sapi. Kemudian mereka melemparkan hasil ternaknya, hasil kebunnya ke laut yang dikenal kalau di Indonesia dengan istilah sedekah bumi, bersedekah kepada bumi. Ini merupakan ritual-ritual yang meminta keselamatan istighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dihukumi sebagai syirkun akbar. Nah, ini al-istighatsah. Kemudian al-muallif insyaAllah akan memasuki kepada contoh dua yang terakhir, yaitu mengenai sembelihan dan mengenai nazar. Ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Adapun besok saya minta uzur karena ada hajat. Insya Allah mudah-mudahan pada hari Selasa kita bisa lanjutkan kajian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.